Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah. Wa min khasa'isil ilahiyah, dan di antara kekhususan uluhiyah atau ilahiyah adalah al-kamalul mutlak min jami'il wujuh. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna secara absolut dari segala sisinya. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak ada celah kekurangan sedikit pun dari segala sisinya. Wadhalika yajib an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdahu. Oleh karena itu, yang demikian itu mewajibkan beribadah hanya kepada Allah saja. Wa ta'zim, dan mengagungkan, memuliakan, takut, berdoa, berharap, kembali, bertawakal, bertaubat, minta pertolongan. Ghayatul hub ma ghayatul dhul, puncak dari kecintaan dan puncak dari kerendahan. Merendahkan jiwa, diri ini hanya untuk Allah saja, titik, bukan untuk yang lainnya. Kullu dhalika yajibu aqlan wa syara'an wa fitrah. Semuanya itu sudah diwajibkan secara aqlan, akal, dan secara syariat dan fitrah. Ayakuna lillahi wahdahu, hanya milik Allah saja. Wa yamtani aqlan wa syara'an wa fitrah yakuna li ghairi, dan secara akal dan syariat dan fitrah, ketika dia palingkan kepada selain Allah, maka akan tertolak, tidak menyukainya. Itu secara hukum asal nalurinya, ya, fitrahnya seperti itu. Faman fa'ala syai'an min dzalik bighairi faqad syabahahu dalikal ghair biman la yashabiha lahu. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian itu, menyembah pada selain Allah, maka dia sama saja sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Faqad syabbaha dalikal ghair biman la yashabiha lahu, maka sama saja dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya, ya, yang mana Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak sebanding, tidak sekufu. Wadzalika aqbal tashbihu abdaluh, yang demikian adalah seburuk-buruk perumpamaan penyamaan, sejelek-jelek penyamaan adalah menyamakan Allah dengan makhluknya, dan ini paling batil, sebatil-batilnya. Falihadzal umur ghairuha akhbar subhanahu wa ta'ala annahu la yaghfiru. Oleh karena itu Allah kabarkan perkara ini tidak akan diampuni oleh Allah. Ma'annahu kataba ala nafsi rahmah. Padahal di sisi yang lain Allah menetapkan rahmah atas hambanya. Ada makna kalam Ibn Qayyim rahimahullah. Ini semakna dengan ucapan Ibn Qayyim rahimahullah. Wa fil ayah, dan di dalam ayat yang mulia ini, raddun alal khawarij al-mukafirin bidzunub, bantahan terhadap khawarij, kelompok khawarij yang mereka mengkafirkan manusia karena dosa. Ya, dosa kafir, maksiat kafir. Ya memang maksiat bukan artinya kita menyepelekan, tidak. Tapi ghulu berlebihan, mengkafirkan orang lain sedikit-dikit kafir. Nah ini bahaya. Nah, juga bantahan terhadap Mu'tazilah bahwasanya pelaku dosa besar mereka kekal di dalam api neraka. Dia bantahan. Walaysu indahum bimu'minin wala kufar. Menurut kelompok Mu'tazilah, pelaku dosa besar ini enggak mu'min, enggak kafir. Ya tengah-tengah kata dia. Itu versinya dia. Versinya Allah dan Rasulnya bukan tengah-tengah, walah itu menyimpang. Wala yajuz ayyuhmal qawluhu, sehingga tidak boleh ya firman Allah Subhanahu wa taala dicocok-cocokkan dengan orang yang sudah bertobat ya dari kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. In taibun syirik maghfurun lah. Orang yang bertobat dari kesyirikan pasti diterima tobatnya. Bagaimana Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Di sini umum sifatnya. Jami'an yaghfiru dzunuba jami'an fa huna 'amma wa atlaq. Di sini diumumkan sifatnya semua dosa, segala dosa Allah Maha Pengampun. Lianar murad bihi taib wa naka khasun khasa wa allaq. Lianar murad bihi malam yatub. Di sini secara umum orang yang bertobat ya diterima tobatnya. Ya, tapi di sana ada yang menta'liq. Ya. Janal murad bihi man lam yatub. Hadza mulakhas qala Syekhul Islam. Ini ringkasan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab.